Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Al-Qira'atu inda abna' tahfidh. Nabilkum. Anda tahfidz Nabil. Idat. Nah. Man lam yahdur min abna' tahfidz. Pengumuman terakhir. Semua abna' tahfidz kemudian idat ke atas wajib untuk mengikuti daras. Ya. Mengikuti daras ba'dal maghrib. Barakallahu fikum. Naam. Man lam yahdur min abna' tahfidz. Kam nafar. Berapa orang yang belum hadir? Coba disebut. Tahfidz berapa Ustaz Abani? Tahfidz satu apa dua yang grupnya Yahya? Tahfidz dua. Yang ini. Tahfidz berapa? Tahfidz satu, dua. Nah. Inda abna'il i'dad. Anda tadrib doa. Anda al-ikhwah jami'an. Nah, hadith al-hadi was-sab'un yang sedang dihafal, belum kita baca syarahnya. Dhammul ghadabi, terkait dengan dicelanya al-ghadab, yaitu marah. Hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ja'a rajulun faqala ya Rasulullah awsini. Seseorang datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu orang tersebut mengatakan, wasiatkanlah kepadaku, nasihatilah, pesankanlah buatku. Faqala Rasulullah alaihi salat wasallam mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Thumma raddada miraran faqala taghdab la taghdab, rawahu al-Bukhari. Lalu orang tersebut mengulang-ulangi permintaannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam tetap mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Kita baca syarahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي. Orang ini, kata syarih, menganggap, menyangka, menduga bahwa ini adalah wasiat kepada sebuah perintah juz'i. Ya, perintah hanya juz'. Juz artinya sebagian, bukan kepada keseluruhan. Sementara kata beliau, wa huwa yurid ayyusiyahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikalamin kulli. Sementara orang ini ingin agar Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat kepadanya dengan ucapan yang bersifat menyeluruh. Ya. Dia menganggap, dia menyangka, dia menduga kalau nasihat la taghdab, jangan engkau marah, ini adalah nasihat bagian tertentu, tidak bersifat menyeluruh. Dia ingin kalau Nabi alaihi salatu wasalam memberikan nasihat yang bersifat menyeluruh. Walihada, karena anggapan dan dugaan inilah, raddada, dia mengulang-ulangi permintaannya. Dia mengulangi, wasiatkan kami ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la taghdab. Diulangi lagi. Dia menyangka kalau ini adalah wasiat yang bersifat juz', hal tertentu, tidak bersifat menyeluruh. Falamma aada alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'arafa. Maka tatkala Rasul alaihi salatu wasallam mengulangi wasiat atasnya, jangan kau marah. Diulangi lagi, jangan kau marah. Minta nasihat lagi, jangan kau marah. Maka di saat Nabi alaihi salatu wassalam mengulang-ulangi atas orang tersebut, arafa, dia mengetahui anna hadha kalamun jami'un wa huwa kadhalik. Setelah Rasul alaihi salatu wassalam mengulangi jawabannya, la taghdab, la taghdab, la taghdab, orang tersebut mengetahui bahwa ternyata ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ini jami'un. Jami' menghimpun, ya, semua perkara, semua hal. Kata-kata la taghdab mengandung banyak perkara pada kata-kata la taghdab. Ternyata wasiat ini adalah jami', mencakup banyak hal, mengandung banyak perkara. Jami', wa huwa kadzalik, memang demikian kata syari. Fa inna qawlahu la taghdab yatadhammanu amrayni 'azimain. Karena ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, jangan engkau marah, mengandung dua perkara besar. Dua perkara besar. Ya. Yatadhammanu amrayn azimain. Mengandung dua perkara yang besar. Ahadahuma, salah satu di antara keduanya, al-amru bifi'lil asbab. Al-amru bifi'lil asbab. Perintah untuk mengerjakan sebab-sebab. Sebab-sebab apa? Agar marah ini jangan dilampiaskan, sebab-sebab. Ya. Jadi perintah untuk mengerjakan al-asbab, sebab-sebab, untuk melatih agar marah itu barakallahu fikum jangan sampai kemudian berwujud. Jangan sampai punya azar. Marah, ya marah sifatnya anak Adam. Barakallahu fikum. Al-amru bifi'lil asbab. Perintah untuk mengerjakan sebab-sebab. Dua. Wattamarrun ala husnil khalq. Ala husnil khuluq. Yaitu perintah untuk at-tamarrun. Melatih. Agar berada di atas kebagusan akhlak. Jadi, wasiat Nabi SAW, la taghdab, mengandung dua perkara yang besar. Pertama, perintah untuk melaksanakan sebab-sebab. Kedua, melatih untuk selalu berada di atas kebagusan akhlak. Seperti al-hilm, was-sabr, bersabar, al-hilm, ia cerdas, di dalamnya juga sabar, tidak tergesa-gesa untuk mengambil sebuah barakallahu fikum keputusan, wa tawqinin nafsi ala ma yusibul insan minal khuluq, memantapkan jiwa ya atas apa yang menimpa setiap orang dari akhlak-akhlak, minal adzal qauli, dari akhlak yang itu akan bersifat adzal qauli, gangguan dari lisan, wal fi'li, dan gangguan dari perbuatan. Tautin yaitu mengokohkan, memantapkan diri atas apa yang kemungkinan menimpa setiap orang dari akhlak-akhlak yang jelek tentunya. Apakah pesakitan bersifat ucapan atau fi'li atau perbuatan. Sudah lewat pembahasannya barakallahu fikum pada bab sebelumnya. Di saat beliau menjelaskan tentang akhlak antara sesama. Ternyata harus ada tiga hal yang dimiliki. Kebagusan akhlak bersama sesama. Yang pertama adalah barakallahu fikum badlun nada. Badlun nada yaitu mengorbankan apa yang mampu dia bisa korbankan. Dia berbuat maksudnya. Tenaga, pikiran, barakallahu fikum, harta benda, dan seterusnya. Badlun nada kepada orang lain. Yang kedua adalah tahammul al-adha. Memiliki sikap menanggung. Menanggung berbagai macam bentuk gangguan. Yang namanya hidup, barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan mengganggu kita hanya manusia. Ya, jin juga, binatang-binatang juga akan mengganggu. Barakallahu fikum, hidup kita. Wahtimalul adha. Yaitu menanggung al-adha. Segala macam bentuk pesakitan. Dan ini kaitannya dengan bab yang keberikutnya. Karena ini akan memancing emosional kita. Kalau kita tidak punya kesabaran yang tinggi dan dalam, akan banyak hal mengundang emosional yang ada pada diri kita. Sementara tobiat anak Adam itu diantaranya al-ghadabu. Tobiat lo ya. Tobiat berarti ini bawaan. Setiap anak Adam itu barakallahu fikum membawa sifat yang ini al-ghadabu. Sifat marah memang tersusun pada penciptaan Bani Adam barakallahu fikum. Dan ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan bahwa saya adalah dari Bani Adam, asifun kama ya'safun, saya marah sebagaimana marah, barakallahu fikum, hal itu tidak diingkari. yang diingkari itu adalah di saat membuktikan, mewujudkan marahnya dalam bentuk perbuatan. Ya, memukul sampai kemudian menempeleng, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang kedua termasuk kebagusan akhlak kita kepada sesama. Yang ketiga adalah kaful adha. Kita dituntut untuk menahan sifat mengganggu dengan apa, dengan siap, dengan apapun bentuknya. Kita barakallahu fikum dilarang untuk mengganggu siapapun dengan apapun juga. Dengan ucapan, dengan perbuatan, barakallahu fikum, dengan isyarat, atau mungkin kita memelihara binatang, barakallahu fikum. Jadi kaful adha. Kita harus berupaya untuk menahan tidak mengganggu, barakallahu fikum, orang lain. Kaffu al-adha. Ini pembahasan kita yang telah lewat. Nah, pembahasan yang keberikutnya ini adalah wa tautinun nafas ala ma yusibul insan minal khuluq minal adzal qauli wal fi'li, dari menyakiti yang bersifat ucapan, wal fi'li atau perbuatan. Fa idza wuffiqa lahal 'abdu wa warada 'alaihi waridul ghadabi. Subhanallah. Kata beliau, apabila seorang hamba diberikan taufik untuknya, lah, wa warada 'alaihi waridul ghadab, lalu datang kepada hamba itu hal yang memancing marahnya, waridul ghadab, datang, ihtamalahu bihusni khuluqihi, dia pikul pesakitan itu dengan kebagusan akhlaknya, watalaqahu bihilmihi wa sabrihi wa ma'rifatihi bihusni awaqibihi, lalu dia hadapi dengan penuh kelembutan dan kesabaran dan mengetahui tentang kebagusan awaqibihi, akibat-akibatnya. Apabila dia berupaya, barakallahu fikum, untuk kemudian menanggung, menghadapinya dengan kebagusan akhlak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya kan persoalan akhlak itu ya bukan kemudian, barakallahu fikum, kita tidak menyakiti orang lain. Ternyata kita juga harus mampu menahan. Mampu kemudian memikul pesakitan yang diarahkan oleh orang lain kepada diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Fa innal amra bisyai'i amrun bihi. Karena perintah kepada sesuatu untuk sesuatu, maka itu adalah perintah buatnya. Wa bima la yatimu illa bihi, dan perintah untuk melakukan apa saja yang menyempurnakannya, aih tidak sempurna kecuali dengannya, maka jatuh juga dalam perintah. Kita tidak mampu menahan ghadab kecuali dengan sifat-sifat ini, maka kita diperintahkan untuk memiliki sifat yang menahan marah itu akan bisa sempurna, barakallahu fikum. Kata beliau, wan nahya anisyai'i amrun bidhihi. Larangan dari sesuatu, maka itu adalah perintah terhadap lawanannya. وَالنَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ, bahwa larangan dari sesuatu berarti perintah terhadap Kata beliau barakallahu fikum, bahwa larangan dari sesuatu itu berarti perintah terhadap lawanan larangan tersebut. La taghdab, jangan engkau marah larangan. Berarti di sini ada terkandung perintah dari lawanan jangan marah tersebut. Barakallahu fikum. Wa amrun bi fi'lil asbab allati tu'inul 'abda 'ala jtinabil manhi 'anhu wa hadha minhu. Dan perintah untuk mengerjakan sebab-sebab yang akan membantu seorang hamba untuk menjauhi larangan tersebut, dan ini termasuk darinya barakallahu fikum. Jadi ini kaitannya dengan sifat marah, bahwa pada wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang mengandung dan mencakup banyak perkara dan banyak hal, ternyata di dalam wasiat Nabi alaihi salatu wassalam la taghdab, ada perintah untuk mengerjakan sebab-sebab, ada perintah untuk melatih diri berakhlak dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan budi pekerti. Kita telah berupaya dengan hidayah dan taufik ini untuk mewujudkan akhlak dan adab kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tertera dan terwujud dalam dua hal. Sikap istislam terhadap syariat Allah Azza wa Jalla dan sikap istislam terhadap takdir takdir Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum, hukum-hukum Allah yang bersifat syariat dan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla yang bersifat takdir. Seringnya kita jatuh di saat kita mewujudkan kesempurnaan akhlak bersama sesama. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat mahal barakallahu fikum. Seseorang yang belajar ilmu mungkin bertahun-tahun, ya termasuk yang sedang berbicara padanya barakallahu fikum, lah untuk melatih kepada kesempurnaan akhlak ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Apalagi maaf-maaf, kalau kita memang punya watak dasar. Punya watak dasar, ya kasar, kaku, barakallahu fikum, emosional, ya ini tentu akan banyak mempengaruhi dalam kita berakhlak, dalam kita berperilaku antara sesama barakallahu fikum. Ego dalam hidupnya kita tidak mau peduli orang lain. Pokoknya saya senang, saya sudah bergembira, saya sudah dapat, saya sudah segala-galanya, tidak peduli. Orang lain barakallahu fikum bagaimanapun ia. Ini termasuk kalau kita punya sifat atau watak dasar rahimani wa rahimakumullah, akan sering bisa kambuh apabila dipancing, ada yang memancingnya rahimani wa rahimakumullah, watak dasar itu sendiri. Maka disinilah letaknya barakallahu fikum, kita belajar ilmu agama untuk terus bimbing, ngerem ketika kebablasan, direm. Ya, ketika kita berada dalam kelurusan, terus dikokohkan barakallahu fikum melalui ilmu agama tersebut. Maka di saat seseorang dengan watak dasar itu menjauh dari ilmu atau tidak semangat belajar ilmu, ya terus bagaimana akan bisa terbimbing watak dasar tersebut? Ya, kita yang terus ya berupaya untuk mengkaji ilmu agama, watak dasar itu sering muncul ketika barakallahu fikum ada orang yang ingin melakukan premanisme terhadap diri kita. Oh jangan, saya juga bisa loh. Ya, apalagi kalau sudah mengungkapkan dulu saya juga dari preman loh, jangan Anda macam-macam misalkan barakallahu fikum. Ya tentu ini adalah tidak tepat. Tidak benar. Rahimani wa rahimakum. Kita yang sedang belajar jatuh bangun, bagaimana lagi kalau orang yang tidak pernah tersentuh dengan wejangan, dengan wasihat, wasiat, dengan ilmu agama. Ya, barakallahu fikum. Kita langsungkan yang kedua. Atsani al-amru ba'dal ghadabi. Kalau tadi sebelum terwujudnya marah, ya, ternyata dan melalui wasiat Nabi alaihi salatu wassalam ini kita dididik, kita dibimbing untuk kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia sebelum marah itu muncul. Barakallahu fikum. Ya, ketika datang marah itu, kita mampu untuk kemudian menghadapinya, memikulnya dengan akhlak penuh kesabaran. Atsani di dalam wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, la taghdab. Perkara yang kedua, al-amru ba'dal ghadabi. Perintah setelah marah itu muncul. Alla yanfidha ghadabahu. Agar jangan sekali-kali dia membuktikan. Ya. Mewujudkan emosionalnya. Fa innal ghadaba ghaliban la yatamakkanul insanu min dab'ihi wa raddihi. Kata beliau, sesungguhnya marah mayoritas. Tidak mampu manusia untuk menolaknya dan menghilangkannya. Tidak mampu. Barakallahu fikum, menolaknya. Ya waraddihi. Ya sama. Dab'ihi waraddihi. Walakinnahu akan tetapi. Yatamakkanu min adami tanfidihi. Dia tidak mampu untuk menolaknya. Namun dia mampu untuk merealisasikan marahnya. Kalau menahan marah, mayoritas orang tidak sanggup. Tapi untuk menahan dari mewujudkan marahnya itu mampu. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, fa'alaihi. Atasnya, idza ghadiba. Apabila dia marah, ayyamna'a nafsahu minal aqwal wal af'al al muharramah allati yaqtadhiha al-ghadabu. Maka apabila marah, dia marah, hendaklah dia melarang, mencegah dirinya dari berucap atau berbuat yang diharamkan. Berucap atau berbuat perbuatan yang diharamkan, yang itu merupakan konsekuensi dari marah tersebut. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini perintah perkara yang kedua setelah marah itu ada pada diri kita. Maka kita harus berupaya dan kita mampu untuk tidak membuktikan marah itu, baik melalui ucapan ataupun melalui perbuatan. Famata mana'a nafsahu min fi'li atharil ghadabit darrah. Kapan saja dia mampu menahan dirinya dari melakukan pengaruh-pengaruh marah yang membahayakan itu, dia tahan, dia jaga, dia pertahankan, jangan sampai faka'annahu fil haqiqati lam yaghdab. Hakikatnya orang yang mempertahankan untuk tidak membuktikan dari marahnya, pada hakikatnya lam yaghdab, dia tidak marah. Ya, lam yaghdab. Kalau dia berupaya untuk menahan konsekuensi marahnya itu, maka faka'annahu fil haqiqati la yaghdab. Hakikatnya bahwa dia tidak marah. Beliau tambahkan, bukan cuma sampai di sini. Wa bihadza yakunul 'abdu kamilal quwwatil aqliyah wal quwwatil qalbiyah. Maka dengan cara seperti ini, seorang hamba berada pada kesempurnaan kekuatan akalnya dan kesempurnaan kekuatan hatinya. Allahu Akbar. Ya, kalau seseorang sudah marah, barakallahu fikum, namun dia berupaya untuk tidak mewujudkan konsekuensi dari marahnya, dia sabar, tidak kemudian membuktikan, barakallahu fikum, tidak merealisasikannya marah tersebut, maka berdasarkan ini, dia termasuk dalam kesempurnaan kekuatan akal dan kekuatan qalbiyah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Ya, bukan yang namanya kuat adalah orang yang bisa membanting, menjatuhkan lawan, mengkaukan lawan. Namun yang dikatakan kuat itu orang yang menahan dirinya ketika marah. Berarti marah dia, tetapi dia tahan, dia tahan, dia tahan, dia tahan. Maka ini barakallahu fikum termasuk dalam kesempurnaan kekuatan akal dan kesempurnaan kekuatan qalbiyah. Barakallahu fikum. Jangan marah ya akhi, ke tidak marah, ente. Ya, kalau bahasanya kan sudah ente-ente, sudah ini tanda marah sudah. Beda kan antum, kan begitu loh. Tapi kalau sudah ente, sudah. Ya, barakallahu fikum. Ente yang mengundang marah. Anda mengatakan, la taghdab, jangan marah ya akhi. Subhanallah, barakallahu fikum. Artinya bahwa siapapun saling bahu-membahu fi ta'atillah merupakan tuntunan agama kita yang besar. Jangan sampai kita menjadi penyebab saudara-saudari kita marah. Maka kita harus berupaya untuk menjaga, barakallahu fikum. Ya akhi, Rasul mengatakan laisa syadid bisurah. Loh, Anda berbuat menyebabkan dia marah. Kok sekarang didalili orang? Semestinya kan ya, Anda berbuat jangan memancing emosional orang lain. Dengan kata-kata, dengan isyarat, dengan perbuatan, barakallahu fikum. Kok setelah dia melakukan itu, malah didalili orang? La taghdab, jangan marah. Laisa syadid bisur'ah. Lah siapa yang mau nerima plong lo dadanya? Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, di sini pelajaran yang sangat berharga. Ya. Ternyata pada wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, la taghdab, ada dua hal. Dalam wasiat ini ada hal yang harus kita miliki sebelum marah itu terjadi. Ya, menghiasi akhlak dengan akhlak yang mulia, menjadi orang yang sabar, barakallahu fikum. Ya, menjadi orang yang memang mampu untuk kemutautinun nafas, mengokohkan diri barakallahu fi, ya, mengokohkan diri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi beliau mengingatkan, ini semuanya taufik dari Allah. Ini semuanya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya tidak serta-merta orang yang apalagi kalau jiwanya itu memang ya darahnya panas misalkan, ya tinggal di daerah yang panas, hidup berjiwa panas misalkan barakallahu fikum, lah tentu ini berat. Kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jalla, berat baginya untuk mengelola diri menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang penyayang, kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini pertama. Yang kedua, dari wasiat Nabi la taghdab, ada kandungan setelah marah. Apa yang kau lakukan? Harus ditahan. Kata beliau mengingatkan bahwa ghaliban, mayoritas orang tidak mungkin untuk bisa menolak marah. Ghalib. Kebanyakan orang sulit untuk bisa menolak marah. Namun setiap orang itu mampu untuk menahan dalam mewujudkan marahnya. Apakah dengan tangan, dengan kaki, dengan lisan, dengan perbuatan atau isyarat, barakah dia mampu untuk melakukannya. Ya, tetapi terkait dengan menahan munculnya marah sesuatu yang berat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, bukan yang namanya kuat itu bisa membanting, bisa menjatuhkan lawan, bisa menumbangkan lawan, tetapi yang kuat itu yang mampu menahan diri ketika marah, mampu mewujudkan emosionalnya itu. Dia marah, sakit hatinya, tetapi dia tahan. Dia tidak akan menyakiti orang, tidak akan berbuat zalim kepada orang. Barakallahu fikum. Maka beliau menambahkan penjelasan kepada kita. Fakamalu quwwatil abdi. Kesempurnaan kekuatan hamba itu. Fakamalu quwwatil abdi. Kesempurnaan kekuatan hamba itu adalah ayyam tani'a min an tu'athira fihi quwwatus syahwah wa quwwatul ghadabi wal athar sayyi'ah bal yasrifu hatainul quwwatain ila tanawuli ma yanfa'u fid dini wad dunya wa ila daf'i ma yadhurru fihima. Kesempurnaan kekuatan hamba itu ada pada kemampuan dia untuk tidak dipengaruhi oleh kekuatan syahwat. Tidak dipengaruhi oleh kekuatan syahwat. Ai mampu dia membendungnya. Kuwatun syahwat. Yang kedua, kuwatul ghadabi wa athar sayyi'ah. Yang kedua adalah kekuatan marah mampu dia halangi dan athar pengaruh-pengaruh dari marah tersebut. Nah, kedua perkara kekuatan ini, kekuatan syahwat dan kekuatan al-ghadab, dia mampu menggunakannya, dua kekuatan ini, padahal yang bermanfaat buat agama dan dunianya, juga menolak apa yang membahayakan pada agama dan dunianya. Masya Allah, berat sekali. Berat, barakallahu fikum. Ya, karena masing-masing kita ini adalah tersusun penciptaannya dengan sifat asyahwah dan sifat al-ghadab. Dan juga padanya ada yang disebut dengan ghaflah, lalai. Inilah dia pintu setan, pintunya setan untuk masuk kepada masing-masing kita. Pertama kali pada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Setan masuk melalui kuwatu syahwah. Sudah sorga begitu kenikmatan padanya. Allah larang, jangan dekati lo pohon ini. Pohonnya ada di dalam surga. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendekati. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, termasuk dari asal muasal khotoya kejahatan hidup di muka bumi ini, adanya sifat al-hirsu. Adanya sifat kerakusan. Kerakusan ini ya tentu, itu adalah syahwah barakallahu fikum. Yang telah menimpa Nabi kita, ya nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Di saat Allah melarang, kata beliau, jangan kau dekati pohon ini. Sudah nikmat surga terlalu banyak yang didapati. Allah menitipkan pesan, jangan dekati pohon ini. Itu pun barakallahu fikum, ya tentu semuanya takdir Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya. Dia mendekati pohon tersebut barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setan masuk kepada Bani Adam melalui tiga jalur. Pertama, syahwatnya. Kedua, ghadabnya, marahnya. Ketiga, ghaflah, kelalaian yang ada pada anak Adam itu sendiri. Dua kekuatan ini, kata beliau, ya, kalau berupaya untuk menahannya, maka itu adalah kekuatan, kesempurnaan kekuatan hamba. Kuwatun syahwah dan kuwatul ghadab. Nah, lalu kemudian dia manfaatkan kepada yang berguna buatnya, baik untuk agama dan dunianya. Terakhir beliau mengatakan, fakhairun nasi. Sebaik-baik orang itu adalah man kanat syahwatuhu wa hawahu taba'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ghadabuhu wa mudafa'atuhu fi nasril haqqi 'alal batil. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang syahwatnya, orang yang hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Dan marahnya, dan upaya untuk menolak marahnya itu, membela kebenaran atas kebatilan. Berarti, ada marah yang dibolehkan. Ya, barakallahu. Wa syarrun nas, dan sejahat-jahat orang, man kana sari'a syahwatihi wa ghadabihi. Wala haula wala quwata illa billah. Adapun sejelek-jelek orang adalah orang yang dikalahkan syariat. Orang yang ditumbangkan. Orang yang dibikin KO oleh syahwatnya dan oleh emosionalnya. Inilah syarrun nas, sejelek-jelek orang barakallahu fikum. Wala haula wala quwata illa billah. Semuanya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, kekuatan barakallahu fikum ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terus bersemangat menjalankan ketaatan untuk mendapatkan quwah, kekuatan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Mungkin lemah badan, capek badan ini, untuk mewujudkan ketaatan barakallahu fikum, tetapi akan mendapatkan kekuatan sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Kenapa terlambat itu? Siapa? Zikri apa siapa? Ya? Terlambat kok baru nyampe, datang. Dari mana? Hah? Gom-gom, berdiri. Jawab, dari mana? Buka maskernya. Dari mana? Hah? Lama sekali. Sakit apa? Sakit perut. Iya. Barakallah, upayakan ya abnai. ketika masuk ke masjid maghrib, ya, bawa semua mata pelajarannya, barakallahu fikum, kitabnya. Karena kalau sudah keluar dari masjid, setannya banyak. Setannya banyak, barakallahu fikum. Di masjid saja setan berupaya untuk mengganggu kita, apalagi kalau sudah keluar dari masjid. Ya, belum ini, belum itu, alasan ini, alasan itu, jangan. Jangan biasakan. Ya, besok tidak ada lagi yang keluar kecuali kitabnya sudah dibawa di masjid. Tidak ada alasan. Kecuali kalau memang mau pingsan di masjid, barakallahu fikum, untuk kemudian tadi katanya zikri BAB, buang air besar. Ya, kalau mau pingsan boleh keluar ke masjid. Tapi kalau cuma alasan, tidak ada. Ya, biasakan. Tidak ada, sekali lagi saya lihat, saya akan absen. Ini anak edad, berapa yang tidak hadir di majlis? Ya. Barakallahu fikum. Ibnu Ishaq tidak ada muncul. Ada? Ibnu Ishaq? Tidak ada yang muncul. Ya. Tidak ada yang tidak hadir. Ya abnai. Ya, majlis benar-benar menenangkan, menenteramkan di dalam hidup. Ya. Orang bisa dilihat ini akhlaknya enggak baik di saat dia malas untuk beribadah. Belajar malas, ibadah malas, barakallahu fikum. Kelihatan. Ya, orang-orang yang malas belajar, malas beribadah, akhlaknya tidak baik dan tidak bagus. Kenapa? Karena akhlak kepada Allah Azza wa Jalla akan membuahkan. Akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk ibadah, membuahkan perilaku dalam perangai, dalam tutur kata. Tapi di saat seseorang rusak akhlaknya bersama Allah, tidak perhatian, ya, belajarnya tidak perhatian, solatnya tidak juga memperhatikan, barakallahu fikum, tidak peduli terhadap solatnya. Tapi kalau main-main, waduh, nomor satu, terdepan, tercepat, mau jalan-jalan ke sana kemari, nomor satu, barakallahu fikum, ini yang akan membawa akhlak yang tidak baik. Ya, maka oleh karena itu, siapapun yang berupaya untuk ingin memperbaiki diri, maka pertama kali dia harus memperbaiki akhlaknya bersama Allah Azza wa Jalla. Kita sama-sama dengan ilmu agama untuk memperbaiki akhlak dan adab kita bersama Allah Azza wa Jalla. Harapan kita Allah Azza wa Jalla memberikan yang terbaik dalam berakhlak bersama sesama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.